Gak mau kalau yang milih Cak Rul. Kalau Mas Pandu mau deh. Iya. Yeah. Yeah. Mas Pandu melo ya ini dia. Oke. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng ya. Yeay. Yo. Diwas tuku ninja cebule pilih. Diwas jatuh cinta ternyata ada yang punya. Rasa-rasa kuwi dudu amarga bondo. Sayang lan gemati ngalake jajah erodo. Shalalala shalalala goyanglah kamu. Sayang rumor no suara.